Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Tayyib, langsung kita bacakan ayat yang berikutnya dari apa yang kita bacakan pada surah At-Tur. Pada malam hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-21, yaitu firman Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Ayat ini berisikan karunia atau nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan pada diri seorang mukmin, di mana dengan sebab keimanannya tersebut maka keluarganya akan Allah Azza wa Jalla kumpulkan dengannya di dalam al-jannah. Namun sebelum kita sebutkan apa yang disebutkan dalam tafsir al-muyassar, karena di sini tidak disebutkan perincian yang ingin kita sebutkan. Sebelumnya terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang maksud dari lafaz dzurriyyatuhum. Apakah makna dari dzurriyah keluarga yang nantinya akan Allah kumpulkan bersama seorang mukmin di dalam al-jannah? Terjadi khilaf di antara mereka para ulama apakah yang dimaksud dengan dzurriyah di sini adalah anak-anak yang masih kecil kemudian dia meninggal dunia, ataukah masuk pula pada kategori makna dzurriyah adalah auladun kibar, anak-anak yang sudah besar hingga berkeluarga kemudian nantinya meninggal pada masa tuanya. Ada khilaf di antara para ulama. Sebagian berpendapat bahwasanya dzurriyah di sini masuk pula di dalamnya shigharuhum wa kibaruhum. Baik anak-anak kecilnya yang belum nikah, anak-anak yang masih belum berkeluarga, selama dia beriman maka Allah Azza wa Jalla akan mengumpulkan dirinya di dalam al-jannah bila ternyata abinya tersebut memiliki derajat yang tinggi di dalam al-jannah, akan dimasukkan bersama dengan derajat abinya. Dan masuk pula dari pendapat sebagian mereka para ulama kibaruhum, keluarga-keluarganya yang besar, yang dewasa dan bahkan sudah berkeluarga, sehingga nantinya akan dikumpulkan pula bersama dengan ayah-ayahnya. Ada pula di antara mereka para ulama yang memahami makna dzurriyah di sini khusus hanya kepada makna asighar, keluarganya yang masih kecil, yang belum menikah. Ketika meninggal dunia maka ia akan Allah Azza wa Jalla kumpulkan di dalam al-jannah bersama dengan ayahnya. Dan dari kedua pendapat ini yang dirojihkan oleh diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan sebelumnya oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, adalah pendapat yang mengartikan makna dzurriyah hanya khusus kepada para kerabat-kerabat atau anak-anak yang masih kecil, bukan yang dewasa-dewasanya. Sehingga tatkala anak ini meninggal dunia maka nantinya akan dimasukkan bersama dengan derajat ayahnya. Sehingga dengan pendapat ini menyebutkan bahwasannya anak-anak seorang mukmin yang sudah dewasa hingga menginjak sampai akhirnya dia berkeluarga dan yang semisalnya, maka amalan-amalan dirinya di dalam sebagai penentu derajat dirinya di dalam al-jannah tidak sama dengan derajat ayahnya, sehingga masing-masing berderajat-derajat. Anaknya seorang mukmin yang sudah dewasa, yang sudah tua hingga berkeluarga, kalau semisal ternyata dia Allah takdirkan masuk ke dalam al-jannah, maka derajatnya sesuai dengan amalannya, berbeda dengan derajat yang Allah berikan kepada ayahnya. Untuk lebih jelasnya kita akan membacakan penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Idza kana auladu su'ada wal abu min as-su'ada, bila mana ternyata anak-anak seorang mukmin itu termasuk dari anak-anak yang Allah jadikan sebagai ahli jannah, ayahnya juga demikian Allah jadikan sebagai ahli jannah, maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maksudnya adalah kata beliau rahimahullah, annal insana idza kana lahu dzurriyyah wa kanu min ahli aljannah fa innahum yattabi'una aba'ahum. Artinya apabila seseorang itu memiliki keluarga dan mereka seluruhnya juga Allah kategorikan sebagai ahli jannah, maka keluarga-keluarganya tersebut akan mengikuti ayah-ayahnya. Di mana ayahnya dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah, maka kerabatnya akan masuk bersama dengan ayahnya tersebut, sehingga sederajat di dalam al-jannah. Wa in nazala darajatuhum 'anil aba, walaupun derajat yang nantinya Allah jadikan keluarganya tersebut di dalam al-jannah itu sebetulnya di bawah derajat ayah-ayahnya. Namun dengan karunia Allah Azza wa Jal, Allah samakan derajat mereka. Naam. Kemudian beliau menyebutkan hadza ma lam yakhrujil abna min adz-dzurriyyah. Keseluruhan ini apabila anak-anak tersebut itu belum keluar dari kategori dzurriyyah, kategori kerabat. Ya, kalau di zaman kita saat ini belum keluar dari kakak, ya kan? Nanti akan pecah sendiri dia. Masih kategori kerabat masuk keluarganya. Bihaitsu yanfariduna bi azwajihim wa ahlihim, di mana mereka ini masih berstatus sendirian, tidak memiliki istri, demikian pula keluarga. Itu maksudnya. Fayakunu haula'i lahum fadluhumul khas, bila mana ternyata anak-anak tersebut itu memiliki istri-istri dan memiliki anak-anak, sehingga bukan lagi keluarganya, masuk kategori dzurriyah untuk seorang mukmin, kata beliau rahimahullah, maka masing-masing mereka tentulah memiliki keutamaan sesuai dengan amalannya masing-masing. Nah, dimasukkan sesuai dengan amalan-amalan mereka. Aw kana munfaridan bi nafsihi, ataukah dia masih sendirian. Naam. Li'anna kullu wahidin min dzurriyyah min fawqihi, lakin li'anna kullu wahidin min dzurriyyah min fawqihi. Karena masing-masing itu termasuk kategori dzurriyyah. Sehingga yang dimaksudkan dengan adzurriyah di sini adalah alladzina kanu ma'ahu wa lam yanfaridu bi anfusihim wa azwajihim wa auladihim. Yani mereka yang masih bersama dengan ayahnya dan tidak bersendirian dengan diri mereka, istri-istri mereka, demikian pula anak-anaknya. Sehingga statusnya masih bergabung dengan ayah-ayahnya. Fa haula'i yarfa'una ila manzilati aba'ihim wa la yunqasul aba'u min 'amalihim min syai'. Maka orang-orang yang seperti ini nantinya akan Allah angkat derajat mereka sama dengan derajat ayah-ayahnya dalam keadaan tidak mengurangi derajat amalan ayahnya tersebut sedikit pun. Ini yang beliau sebutkan dalam fatwa Nur ala Ad-Darb. Kemudian disebutkan pula dalam fatwa yang lainnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga mengatakan, amal kibar allazina tazawwaju fahum mustaqiluna bi anfusihim fi darajatihim fil jannah. Adapun anak-anak yang sudah besar, yang sudah menikah, maka derajat mereka, kata beliau rahimahullah, memiliki derajat tersendiri sesuai dengan masing-masing mereka di dalam al-jannah, sesuai dengan amalan-amalannya. La yulhaquna bi abaihim, mereka tidak kemudian disertakan bersama dengan ayah-ayahnya. Li'anna lahum dzurriyah, karena mereka itu juga memiliki dzurriyah, ya kan? Memiliki dzurriyah, memiliki anak dan yang semisalnya yang masih bersamanya. Fahum fi muqirrihim, maka mereka itu nantinya amalannya sesuai dengan, maka tempat mereka nantinya sesuai dengan amalannya. Amma dzurriyyatu shighar attabi'una li abaihim fa innahum yuraqquna ila abaihim. Adapun keluarga seorang mukmin yang masih kecil, yang masih bersama dengan ayah-ayahnya, kata beliau rahimahullah, maka ketika mereka meninggal dunia, anak-anak tersebut akan diangkat sehingga nantinya kedudukannya sama dengan kedudukan ayah-ayahnya. Nah, ini penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan ikhtisasu dzurriyyati hahuna bisighar azhar. Setelah beliau menyebutkan adanya tiga pendapat di antara mereka para ulama terkait makna dzurriyyah, kemudian beliau merujukkan pengkhususan makna dzurriyyah di sini dengan makna asighar, dzurriyyah yang masih kecil, ini yang lebih nampak mendekati kebenaran. Li'alla yalzim istiwa' al-muta'akhirin bis-sabiqin fi ad-darajat, agar supaya tidak memberikan keharusan konsekuensi memiliki kesamaan derajat antara orang-orang yang terakhir dengan orang-orang yang terdahulu, ditinjau dari sisi derajat yang mereka dapatkan di dalam al-jannah, sehingga tidak kemudian memberikan konsekuensi bahwasanya keseluruhannya itu nantinya berada di dalam al-jannah. Nah, karena disebutkan di dalam beberapa hadis bahwasanya al-jannah darajat, surga itu berderajat-derajat, ya kan, sesuai dengan amalan-amalannya. Kalau semisal masing-masing dzurriyah tersebut nantinya Allah samakan dengan derajat ayahnya, berarti ada kemungkinan nantinya mereka satu derajat, ya kan? Mereka satu derajat. Yang ini punya dzurriyah, yang ini juga punya dzurriyah, yang ini juga punya dzurriyah. Kalau semisal nantinya mereka masuk di satu al-jannah, maka memberikan konsekuensi al-jannah ini tidak memiliki makna ad-darajat, karena keseluruhannya digabungkan bersama dengan orang tua orang tuanya. Dan ini wallahu a'lamu bishawab, yang rajih. Nah, disebutkan di sini dalam tafsir Al-Muyassar ayat yang ke-21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum fil iman, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh dzurriyah mereka dalam hal iman. Mereka beriman, dzurriyahnya juga mukmin. Alhaqna bihim dzurriyyatahum fi manzilatihim fil jannah, maka kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan mengikutsertakan mereka dengan keluarga-keluarga mereka di derajat mereka di dalam al-jannah, sehingga derajat mereka akan sama di dalam al-jannah, walaupun anak-anak mereka tersebut ditinjau dari sisi amalannya berada di bawah derajat ayahnya. Wa illam yablughu amala abaihim, walaupun anak-anak tersebut tidak sampai beramal semisal dengan amalan-amalan ayah-ayahnya. Litaqarra a'yunal abai bil abna, agar supaya menyejukkan pandangan sang ayah dengan melihat anak-anaknya di sisi mereka di dalam al-jannah. Fayujma'u bainahum 'ala ahsanil ahwal, sehingga mereka dikumpulkan keseluruhannya dengan keadaan yang paling bagusnya. Tentulah seseorang suka bila mana dia berkumpul dengan keluarganya, sehingga Allah kumpulkan mereka pada keadaan yang paling bagusnya. Fayujma'u bainahum 'ala ahsanil ahwal, maka dikumpulkanlah mereka keseluruhannya pada keadaan yang paling bagusnya. Wa ma naqasnahum syai'an min thawabi a'malihim, dan tidaklah kami mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala amalan-amalan mereka. Ini semua murni karunia pemberian dari sisi Allah tabaraka wa taala bagi seorang mukmin. Demikian pula disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis yang disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya seorang ayah seorang ibu pada yaumul qiyamah, atau seorang ayah seorang ibu, la turfa'u bistighfari waladihi lahu, akan diangkat derajat-derajat mereka oleh Allah tabaraka wa taala dengan istighfarnya anak-anaknya untuk mereka. Ini seorang anak yang saleh, ini akan mengangkat derajat ayah-ayah mereka di dalam al-jannah, sehingga mereka menjadi orang yang punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya tiga amalan yang tidak akan terputus walaupun seorang telah meninggal dunia. Di antaranya adalah waladin salihin yad'ulah, seorang anak yang saleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lainnya, bahkan seorang ayah seorang ibu pada yaumul qiyamah akan diberikan mahkota yang diambil dari al-jannah, kemudian dikenakan kepada mereka pakaian yang diambil dari al-jannah. Kemudian ketika orang tua ini bertanya kepada Allah, ya Rabbi min ayna hadza, ya Rabbi dari mana saya mendapatkan keutamaan yang seperti ini, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan bita'alimi waladikum al-Qur'an, yang demikian disebabkan karena kalian mengajarkan kepada anak-anak kalian Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau dalam ayat ini disebutkan keutamaan seorang ayah yang soleh akan menyebabkan zuriyahnya itu dikumpulkan bersama ayahnya yang soleh tersebut di dalam al-jannah, walaupun amalan anak-anaknya tersebut berada di bawah amalan orang tuanya. Demikian pula di dalam beberapa hadis yang tadi kita sebutkan, seorang anak yang soleh akan bisa mengangkat derajat ayahnya disebabkan karena kesolehan sang anak tersebut dengan dia memintakan ampun kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang tuanya. Nah, sehingga ini di antara hikmah ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan seorang mukmin untuk kemudian dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Perintah dari Allah untuk kemudian seseorang berdoa kepada Allah agar supaya Allah Azza wa Jalla merahmati kedua orang tuanya, menyayangi kedua orang tuanya sebagaimana mereka menyayanginya ketika kecilnya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Asy'ari rahimahullah tentang ayat tersebut, artinya adalah ud'u lahumā birrahmati ahyā'an wa amwātā. doakanlah keduanya tersebut dengan doa tersebut, dengan doa rahmat, baik keduanya itu masih hidup atau keduanya telah meninggal dunia. Ini ayat ini juga sebagai bahan koreksi untuk kita seluruhnya, baik yang masih kecilnya ataukah yang sudah tuanya, untuk kemudian jangan lupa mendoakan kebaikan untuk ayah, demikian pula ibunya. Nah, dan ini termasuk dari apa yang disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Seorang anak juga demikian, ya kan? Jangan lupa ketika kita sholat, angkat kedua tangan antum, doakan kebaikan orang tua untuk ayah antum, demikian pula ibu antum. Ini termasuk dari amalan yang disyariatkan di dalam Islam. Karena yang diinginkan oleh orang tua tentulah seorang anak yang soleh. Ini antum perhatikan, yang diinginkan oleh orang tua antum adalah agar supaya antum menjadi seorang anak yang soleh. Mereka tidak menginginkan antum ini menjadi seorang yang kaya. Mereka tidak menginginkan agar supaya antum ini menjadi seorang yang banyak hartanya nantinya. Tapi yang diinginkan oleh seorang ayah, seorang ibu adalah kesolehan anaknya. Yang diharapkan nantinya ketika dia tua, maka terlihat baktinya sang anak kepada mereka. Betapa banyak pada zaman kita saat ini al-uquq, ya kan, perbuatan durhaka kepada orang tua yang dimiliki oleh seorang mukmin. Bahkan pada sebagian kasus pada zaman kita saat ini banyak kasus seorang anak bahkan tega, ada yang memukul uminya, ada yang memukul abinya, ya tega memaki-maki orang tuanya. Yang pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbuatan yang seperti ini tidak ada, bahkan teranggap aneh. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, minal kabairi syatmur rajulu walidayh, termasuk dari kabair adalah seorang mencaci maki orang tuanya. Maka para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam heran. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, hal yasubur rajulu abah, apakah ada seorang anak yang dia mencaci maki orang tuanya? Karena pada zaman tersebut tidak ada yang demikian. Tidak ada yang demikian. Semuanya memiliki sifat albir kepada orang tua-orang tuanya. Dan Rasul menyebutkan yang dimaksud adalah seseorang mencaci orang tua seseorang yang lainnya, kemudian orang tersebut akhirnya mencaci orang tuanya. Ini yang dimaksud oleh Rasul adalah pencacian secara tidak langsung. Kalau pada zaman sahabat Rasul tentulah yang demikian dianggap aneh, tapi kalau pada zaman kita saat ini begitu banyak, ya kan, seorang anak tega mencaci orang tuanya, bahkan seorang anak tega untuk kemudian mengangkat tangannya menakut-nakuti ibunya, awas nih, awas. Nah, yang disebutkan dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada keduanya tersebut kalimat uff. Kalau diterjemahkan ke dalam arti bahasa Indonesia artinya ah, menunjukkan bahwasanya dia enggan, menunjukkan bahwasanya dia tidak suka kepada orang tuanya, dia mengatakan ah. Ini termasuk dari kalimat yang paling rendah, dari ucapan yang jelek, yang buruk yang diberikan oleh seorang kepada yang lain. Ini kalimat yang paling rendahnya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau semisal sampai orang seorang anak tersebut berteriak dengan teriakan yang keras, ya kan, mencaci orang tuanya. Ini tentu tidak dibenarkan yang demikian. Lebih sayang kalau semisal antum sudah mondok tapi ternyata akhlaknya sama orang tua antum demikian. Ini sangat disesalkan kalau semisal ada, ya semoga saja tidak ada. Kalau semisal ada di antara seorang santri atau santriwati yang berbuat jahat kepada ayah, kepada ibunya, ini sangat-sangat disesalkan. Sangat disesalkan. Seharusnya belajarnya diri kita itu membuahkan amalan dan motivasi untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki tersebut. Kalau ternyata kita sudah belajar, ternyata sikap kita kepada orang tua sama saja dengan sikapnya orang-orang yang awam, yang nakal kepada ayah dan ibunya, menunjukkan bahwasanya ilmu kita ini ghairu nafi', tidak bermanfaat. Dan tentulah akibat dosa yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibandingkan dosa yang dilakukan oleh yang awamnya. Kalau semisal awam mungkin kita memberikan toleransi, walaupun perkara ini adalah perkara yang gak mungkin ditoleransi. Dia jahil, dia tidak berilmu, dia jarang sholat, wajar demikian. Tapi kalau semisal ada seorang yang berilmu, yang belajar, kemudian dia ternyata demikian, ini sangat-sangat disesalkan. Nah, sehingga dievaluasi. Sebagian dari keterangan kitab yang disebutkan oleh mereka para ulama, sempat saya membaca adanya kisah seorang yang alim. Dia heran melihat adanya seorang wanita yang menangis di depan rumahnya. Kemudian dirubungi oleh masyarakat-masyarakat atau tetangga-tetangganya. Maka sang alim ini bertanya kepada orang yang ada di situ, ada apa dengan ibu tersebut? Kemudian yang tahu tentang keadaannya mengatakan, ibu ini diusir oleh anaknya yang ada di rumahnya. Diusir. Akhirnya dia nangis, sedih melihat tingkah anaknya, berani mengusir dirinya. Masyarakat juga memandang tercela sifat yang demikian. Tapi ternyata yang membuat heran sang alim ini adalah ucapan sebagian mereka yang mengerti sejarah ibunya. Ini dulu ibunya sang ibu ini kepada ibunya juga demikian katanya. Sang ibu ini yang sekarang diusir oleh putrinya atau ke anaknya dari rumahnya sehingga dirubungi oleh tetangga-tetangganya. Ada yang mengatakan dulu ketika dia masih kecil atau dulu ketika dia masih bersama dengan ibunya, kepada ibunya juga demikian. Oh ya subhanallah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Sehingga dalam bab birrul walidah ini sebisa mungkin untuk kemudian kita meningkatkannya. Kalau semisal kita menjumpai orang tua kita meninggal dunia, maka di sana ada beberapa kategori albir yang masih diberikan kesempatan seorang anak untuk kemudian dia memberikan kepada orang tuanya. Di antaranya adalah dengan terus mendoakan kebaikan untuk ayahnya yang telah meninggal dunia, terus mendoakan kebaikan untuk ibunya yang telah meninggal dunia. Nah, terus demikian. Walaupun pada zaman kita saat ini kita melihat sangat jarang sikap yang demikian dipraktikkan oleh seorang muslim. Rata-rata seseorang ketika ayahnya meninggal dunia, kemudian ketika berbagi-bagi warisan, ya sudah tersibukkan dengan amalannya. Jarang mendoakan ayahnya, jarang mendoakan ibunya. Apalagi kalau semisal orang tersebut sudah tua. Ini jarang yang masih mengingat ayahnya, demikian pula ibunya. Tapi kita seorang mukmin tidak demikian. Nah. Kemudian kita sebutkan ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22 hingga 24. Afan, hingga 23. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim. Allah sifati dalam ayat tersebut kenikmatan yang Allah berikan kepada ahli jannah dan apa yang dilakukan ahli jannah di dalam al-jannah. Ini ayat-ayat yang seperti ini sangat dianjurkan untuk kita terus, ya kan, membaca, demikian pula mentadaburinya. Sebagaimana ayat-ayat yang berisikan tentang neraka jahanam, keadaan-keadaan penghuni neraka jahanam juga demikian. Kita dianjurkan untuk terus mentadaburinya. Sehingga jadikanlah ketika kita membaca Al-Quran, ada di dalam diri kita tersebut ada rasa roja dan khauf. Ada rasa roja dan khauf. Artinya ketika kita melihat ayat yang berisikan sifat dari sifat-sifat ahli jannah, terapkan dua sifat tersebut. Antum roja, antum berharap agar supaya antum juga diberikan kenikmatan tersebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam al-jannah. Antum juga punya rasa khauf. Jangan sampai antum pada yaumul qiyamah atau kita pada yaumul qiyamah tidak mendapatkan kenikmatan tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Inilah yang menyebabkan seseorang mukmin ketika membaca Al-Quran berlinang air matanya. Ya kan, ketika dia menyebutkan nikmat, dia ingat ada roja, ada khauf, sehingga dia khawatir kalau semisal dia bukan seseorang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, sehingga dia menangis. Ada juga rasa rojanya sehingga menimbulkan dia termotivasi untuk terus berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan sifat ahli nar juga demikian, ada rasa khauf, takut kalau lah semisal dia ini termasuk dari mereka. Ada roja, dia berharap agar supaya Allah Azza wa Jalla menyelamatkan dirinya. Demikian seterusnya. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, seorang mukmin tatkala membaca Al-Quran akan bertambah imannya. Di antara pula sifat Al-Quran, taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha. Dalam surat Az-Zumar Allah sebutkan Al-Qur'an akan bisa taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, menggetarkan kulit-kulit orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kulit itu bergetar, maka akan terasa ke hati-hati mereka. Ketika kulit itu bergetar, akan dirasa oleh hati-hati mereka. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian menjadi lunaklah hati-hati mereka untuk kemudian terus mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat yang berikutnya, kalimat yang berikutnya Allah sebutkan dzalika hudallah yahdi bihi man yasha. Itulah hidayah. Itulah petunjuk yang Allah berikan, hidayah ini kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, berarti rasa takutnya seorang mukmin sehingga akhirnya menyebabkan merinding, ya kan, bulu kuduknya dan menjadi khusyuk hati-hatinya. Ini adalah hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya. Hadi baru datang kah? Hah? Nggak. Coba antum berdiri dulu. Antum ini baru datang ini. Nggak, dari tadi. Pas pertama taklim atau baru ilalin muncul? Hah? Maju. Nah, antum ini ketahuan ini. Tadi masuk enggak dia? Hah? Nggak. Berarti tadi pulang ya? Pasti ikut taklim pertama ikut. Ya, ikut taklim pertama ikut enggak, Adi? Hah? Ikut. Betul. Ya, betul, duduk. Nah. Sehingga ini juga perhatian ini, yang lainnya. Ini Ustaz lihat-lihat juga ini, siapa yang terlambat. Tayyib fal yu'adzin al-mu'adzin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Tafsir dari ayat yang ke-22 hingga 23 disebutkan dalam tafsir yang muyassar, artinya adalah wazidnahum ala ma dzukira minan na'im annahum yata'atawna fil jannati ka'san minal khamri. Dan kami memberikan tambahan kepada mereka di samping apa yang kami telah sebutkan dari nikmat-nikmat yang mereka rasakan di dalam al-jannah. bahwasanya mereka nantinya pada yaumul qiyamah akan mengambil semisal gelas yang berisikan minuman khamr. Yanawalu ahaduhum sahibahu, salah seorang di antara ahli jannah akan mengambil dari salah seorang yang lainnya, saling mengambil minuman-minuman tersebut. Liyutimma bidzalika sururuhum, agar supaya semakin bertambah kesempurna kegembiraan-kegembiraan mereka. Wa hadza syarabu mukhaliful khamri dunya, dan minuman-minuman yang nantinya akan diminum oleh ahli jannah berupa khamr tersebut berbeda dengan khamr yang dirasakan oleh seorang di alam dunia. Sehingga disebutkan la laghun fiha wa la ta'thim. La laghun fiha wa la ta'thim, artinya adalah la laghun fiha la yahsulu bisababihi laghun, tidak menghasilkan dengan sebab seseorang meminum khamr tersebut ia melakukan hal-hal yang sia-sia. Wala kalama fihi ithmun au ma'siyah, tidak pula dia melontarkan ucapan-ucapan yang di dalamnya terkandung dosa dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal, tidak sampai menghilangkan akalnya. Sehingga disebutkan wa anharum min khamrin ladzah li syaribin, dan sungai dari khamar yang lezat diminum oleh orang-orang yang meminumnya, tidak sampai memabukkan, demikian pula membuat mereka kecanduan untuk terus meminumnya. Kemudian Allah memberikan kenikmatan yang berikutnya, wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun, artinya wa yatufu alaihim ghilmanun mu'adduna likhidmatihim, ahli jannah akan dikelilingi oleh anak-anak yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berkhidmat dengan mereka. Ka'annahum lu'lu'um maknun, yani ka'annahum fi as-safa'i wal bayadhi wa tanasuqi lu'lu'un musaffuna fi asdafihi, seakan-akan mereka disebabkan karena murninya dan putihnya dan pancarannya seperti halnya lu'lu'un masnun fi asnafihi, mutiara yang disimpan di tempatnya belum pernah terjamah, demikian putih dan demikian terangnya. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Adapun ayat yang berikutnya insyaallah taala kita akan coba bacakan pada pembahasan yang berikutnya bi'idznillahi taala. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah menceritakan seorang kawannya yang sering melakukan perbuatan khosob, sampai-sampai barang yang dia khosob tersebut itu hilang dan dia tidak ingin bertanggung jawab. Kalau demikian kasusnya, maka ya jangan kemudian antum menghajarnya. Bila yang bertanya ini adalah seorang santri, maka antum angkat kasus ini kepada pengurus. Ya, antum ceritakan agar bisa kita memberikan sanksi yang sepantasnya kepada pelakunya. Tapi kalau semisal yang bertanya ini seorang ikhwan, sementara mungkin pelakunya adalah orang yang awam, mungkin di tempat pekerjaannya atau yang semisalnya, maka maafkanlah. Nah, jadikanlah sifatul af, sifat pemaaf. Ini antum terus berikan terkhusus ketika bergaul dengan awamul muslimin, orang-orang awamnya kaum muslimin. Nah, sambil terus tentulah dinasihati orang tersebut, jangan kemudian disikapi dengan sikap yang keras. Disebutkan dalam Al-Quran alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim waqamu shalah sampai dengan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbadar. Ini ayat berisikan sifat dari sifat-sifat ahli jannah. Di antara sifat dari ahli jannah adalah orang yang terus melakukan salat, ia jaga salat lima waktunya, berinfak dari apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka, baik infak tersebut mereka lakukan secara sirran, secara sembunyi-sembunyi, ataukah alaniyah, ya terang-terangan, kedua-duanya dibolehkan. Dan menolak dengan kebaikan tatkala seseorang memberikan kejelekan kepadanya. Di antara dari makna billati ahsan yakni al-af, ya memberikan maaf kepada kesalahan-kesalahan orang tersebut. Nah, ia akan mendapatkan al-jannah. Pada acara kelas meeting yang kita adakan, kalau semisal yang dari luar mau ikut, ya mungkin bisa tanya secara langsung kepada bagian yang bertanggung jawab, dalam hal ini koordinatornya. Kalau semisal mau ikut, ya terserah ya dari koordinator tersebut. Kalau dibolehkan fadhol, kalau semisal tidak ya jangan ikut-ikutan. Nah, sehingga dalam acara kelas meeting depan ini tidak ada istilahnya anak bawang. Anak-anak bawang aja lah mau nimbrung, itu enggak boleh. Harus sesuai dengan ininya. Terkecuali kalau semisal dilakukan perlombaan dan yang semisalnya ya enggak masalah kalau melihat. Tapi kalau sampai mungkin nanti ada kemah dan semisalnya ini ya enggak ada istilah kelas bawang. Apakah termasuk prestasi apabila banyak hafalan atau mengerti pelajaran agama kan tapi dia tidak menjaga adab atau kurang baik akhlaknya? Ini saya katakan bukan prestasi. Yang demikian bukan prestasi. Kita ingat hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad, ya mungkin sebelumnya pernah disampaikan ya kan oleh Ustaz kita Bu Zainab hafizahullah, tentang kisah seorang wanita yang dia buruk akhlaknya kepada tetangganya, sementara dia adalah seorang wanita yang banyak amalan-amalan kebajikannya. Dia jaga sholatnya, dia puasa, bahkan di siang harinya dia juga bersedekah. Tapi dia memiliki sisi negatif, yaitu memiliki akhlak yang jelek kepada tetangganya, lisannya buruk jelek kepada tetangganya. Maka Rasul mengatakan la khaira fiha bal hiya min ahli nar, tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut, bahkan dia termasuk dari ahli nar. Sehingga dalam bab husnul khuluq ini mungkin terus kita introspeksi dan kita evaluasi terus. Nah, dan dalam bab tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah, seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat, yang pertama kali diangkat itu ternyata terkait akhlak, sifat amanah. Itu secara bertahap akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pertanda dekatnya yaumul qiyamah. Sehingga biayna yadai sa'ah, menjelang atau mendekati hari kiamat, seseorang yang amin akan dituduh berkhianat. Seorang yang berkhianat akan dipercaya bahkan oleh masyarakat, menunjukkan mereka tidak bisa lagi selektif dan memiliki penilaian untuk bisa membedakan mana yang amin, mana yang tidak, mana yang amanah dan mana yang tidak. Ini tanda dari tanda-tanda yaumul qiyamah, ternyata terkait al-akhlaq al-hasanah. Sehingga terus dievaluasi akhlak-akhlak tersebut. adab terkait seorang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla itu banyak. Di antaranya ketika seorang berdoa kepada Allah, jangan langsung menyebutkan keinginannya, tapi diawali dengan dia memuji Allah, dengan dia bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan pujian-pujian tersebut, baru kemudian dia menyebutkan keinginannya. Dan diantaranya pula adalah dengan ia berdoa dalam keadaan yakin dikabulkan oleh Allah Taala. Jangan berdoa dalam keadaan tidak yakin untuk ia dikabulkan doanya. Rasul mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah Taala. Di antara dari adab berdoa kepada Allah adalah dengan mengangkat kedua tangannya. Dan mulihin kalau bahasa kita artinya merengek. Karena disebutkan dalam hadis, "Inna Allah yuhibbul mulihina inda du'a." Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang merengek ketika berdoa. Artinya dia terus berdoa kepada Allah. Terus dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan janganlah ketika seseorang melihat doanya tersebut tidak kunjung dikabulkan oleh Allah, dia berhenti untuk berdoa. Ini bukan termasuk dari adab yang baik. Tapi terus dia meminta dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan terus putus semangat ketika berdoa. Disebutkan oleh Nabi alaihi salam bahwasanya demikian sebagai tolak ukur dikabulkan tidaknya doa seorang hamba oleh Allah. Nabi mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil." Doanya salah seorang di antara kita pasti akan diijabahi oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Wa inna minal isti'jal, termasuk dari sifat ketergesa-gesaan ketika berdoa, adalah ketika seorang mengatakan, "Da'autullah," saya telah berdoa kepada Allah dengan waktu yang cukup lama, "falam yustajab li," dalam keadaan belum terlihat Allah mengabulkan doa saya. Fataroka doa, sehingga akhirnya dia meninggalkan doa tersebut. Ini termasuk dari isti'jal, yang dengannya akhirnya Allah jadikan sebagai sebab Allah tidak kabulkan doa seorang mukmin tersebut. Jadi terus meminta dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tayyib, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.